Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 hari 3 malam Abu Dzar Al-Ghifari dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma tidak saling berbicara. Padahal 3 malam berturut-turut itu Abu Dzar Al-Ghifari tidur di rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Maka kemudian di hari yang ketiga, di pagi harinya, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an memberanikan diri bertanya kepada Abu Dzar, siapakah gerangan saudara ini? Tiga hari tiga malam kok tidak ngomong sama saya, padahal saya suguh saya kasih tempat tinggal. Tentu yang kita sebutkan sebelumnya, Abu Dzar Al-Ghifari tidak mau berbicara kepada siapapun karena beliau khawatir apakah orang yang diajak bicara itu termasuk pembesar-pembesar Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW, ataukah yang diajak bicara itu adalah orang-orang yang telah ikut ya masuk Islam bersama baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik diam. Ya. Meneng selamat, rameneng ya selamat. Podo mawon lah ya. Dalam hal ini beliau diam itu lebih selamat daripada beliau berbicara. Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, saya ingin mengatakan apa tujuan saya kemari, tetapi saya ingin engkau berjanji dengan saya untuk memberikan keamanan dan perlindungan kepada saya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan siap, siap dan enggak ada waktu itu ya. Sekarang orang siap dan undang ya apa gitu. Habis itu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ya menceritakan maksud tujuan beliau ke sini selama 3 hari ini. Saya kemari, saya kenapa saya tidur di samping Masjidil Haram, karena saya tidak ingin bertanya kepada siapapun dengan kekhawatiran yang dia sebutkan, yang kita sebutkan tadi ya. Jangan-jangan ini musuh atau jangan-jangan ini kawan atau lawan. Maka kemudian Ali mengatakan kalau begitu besok atau pagi ini atau besok pagi ya kau ikut kepadaku, ikutilah langkah-langkahku. Kemana aku pergi kamu ikut di sampingku di belakangku, dan akan aku ajak engkau untuk bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan utama Abu Dzar Al-Ghifari ke kota Mekah ini memang ingin bertemu dengan Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah memuncak gitu ya ibaratnya. Tiga hari itu beliau menjadi orang asing dan rasa rindu itu betul-betul sudah diubun-ubun. Tapi tidak sampai ubun-ubun karena beliau ingin melihat dengan mata kepala. Jadi sudah sampai di pengen lihat seperti apa sih ya fisik ya pasuryani pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa Jawa ya, ingin melihat bagaimana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini walaupun jauh tidak ketemu dengan Rasulullah, tapi pengin juga ketemu dengan beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa antum enggak ngaminin sih? Amin. Enggak pengin enggak antum, astagfirullahaladzim. Didongake kon ketemu Rasulullah ning surga malah meneng kabeh ora dong doan gimana. Nggih. Semua kita ingin zaman sekarang bahagia rahimahullah untuk bertemu dengan Rasulullah. Bau harumnya ya apa keringat beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari ya sudah tidak sabar itu mengikuti langkah Ali ya bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan akhirnya kemudian beliau sampai di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau masuk, Ali bin Abi Thalib masuk terlebih dahulu ke rumah Rasulullah lalu kemudian Abu Dzar masuk. Ya. Ibarat pengantin ya. Malam pertama gitu. Belum ada gambaran ya. Gimana rasanya gitu pengen ketemu. Ramah orang enggak rindu, kita merantau ketemu orang tua saja lama enggak ketemu tuh pengen ketemu. Ya gitu rasanya. Siapa yang enggak pulang ini kemarin? Kalau enggak pulang durhaka bener ini kalau siapa yang belum pulang ketemu orang tua? Harus ketemu ya. Bagaimana rasanya kita bertemu dengan orang tua? Ini bertemu Abu Dzar Al-Ghifari bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang terucap dari lisan beliau adalah Assalamu alayka ya Rasulullah. Keselamatan bagimu wahai Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab wa alayka salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuh. Dan kepadamu ya keselamatan rahmat dan ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian mubahagir rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah beliau menyebutkan bahwa sahabat yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Ya. Jadi sahabat yang paling pertama awal mula yang mengucapkan salam ya salam salamun assalamu alayka ya Rasulullah mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan ucapan yang sekarang menjadi bagian dari syariat agama kita. Siapa yang memulai itu yaitu Abu Dzar Al-Ghifari ya radhiyallahu taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadis ini ya yang juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana menjawab salam itu dengan cara yang terbaik. Fa idza huyyitum bi tahiyatin. Ya, kalau engkau diberikan salam, diucapkan salam, fa hayyu bi ahsani minha au mithliha. Ucapkan salam itu, balaslah salam dengan salam yang lebih baik atau yang sepadan, ya kan? Kalau tadi Abu Dzar Al-Ghifari mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah ingin mengajarkan kepada Abu Dzar dan kepada kita dengan ya wa alayka salamullahi wa rahmatullahi wa barakatuh atau wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Jadi tidak boleh kalau assalamu alaikum jawabnya wa alaik. Ini pelit. Ya. Kalau Rasulullah Allah menyebutkan tadi dalam firman-Nya paling tidak sepadan, sama, setara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi assalamualaikum wa alaik. Ini lagi tanggal tua kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apalagi ya. Maka tidak mengapa ketika kita menjawab salam itu dengan sempurna dan itu subhanallah kandungan doanya luar biasa. Keselamatan, rahmat dan keberkahan. Siapa yang enggak ingin? Semua kita ingin itu. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Maka dalam riwayat disebutkan Syekh Abdul Rahman Rifat Basya dalam bukunya ini beliau mengatakan Akbalar Rasul sallallahu alaihi ala Abi Dzarrin yad'uhu ilal Islam. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengajak Abu Dzar untuk masuk Islam. Wa yaqra'u alaihi al-Qur'ana. Lalu kemudian Rasulullah membacakan kepada Abu Dzar ayat-ayat Al-Qur'an. Fama labitha an a'lana kalimatal haqqi wa dakhala fid dinil jadidi qabla ay yabraha makana. Maka kemudian seketika itu juga jemaah sekalian Abu Dzar Al-Ghifari kemudian memeluk agama Islam, agama barunya ya sebelum dia ya berpindah tempat ya ketika beliau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat disebutkan fakana Rabi'a thalathatin aslamu au khamisa arba'atin. Maka Abu Dzar ini jamaah sekalian termasuk, ada dua riwayat mengatakan dia itu Rabi'a thalathatin, dialah orang yang keempat dari as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada yang mengatakan huwa khamisa arba'atin, atau dia, ya kalau tidak keempat berarti dia yang kelima dari orang yang pertama kali masuk Islam. Kalau beliau yang keempat berarti Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau yang kelima berarti ada sahabat yang lain di situ. Ya, siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ya. Maka tadi betul, seandainya ya kita bisa membenarkan, apalagi itu Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah itu menyebutkan bahwa orang yang pertama kali mengucapkan salam dalam Islam itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari, sangat betul, sangat wajar karena beliau orang yang keempat atau yang kelima ya di antara kaum muslimin yang pada waktu itu ya hanya jumlah mereka bisa dihitung dengan lima jari, dan dalam kondisi ya di sekitar mereka adalah orang-orang Quraisy, musuh-musuh Islam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik di sini ketika Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah ilmu matematika. Bukan begitu? Oh ya rado ya. Yang pertama kali diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar adalah Al-Qur'an. Dibacakan ayat-ayat itu ya kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau kita ini betul-betul ingin menguatkan keimanan kepada keimanan kita kepada Subhanahu wa taala, jangan pernah jauh dari Al-Qur'an. Ya. Sudah itu kata kuncinya. Kalau kita jauh dari Al-Qur'an ya wis. Berarti gimana kita menganggap kitab suci kita ini, bagaimana kita memposisikan kitab suci kita, dan ini sudah menjadi hasanah bagi ulama Islam ya, pertama kali ilmu yang dipelajari sebelum ilmu-ilmu yang lain adalah Al-Quran. Malu dong mas, sudah tua bacaan Qurannya masih ya Allah, malu ya, malu-maluin. Maka ini subhanallah, Rasulullah SAW mengajarkan pertama kali Quran, Quran dan Quran, biar tertanam dalam sanubari keimanan para sahabat itu, termasuk kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan kisah Abu Dzar sendiri di sini. Beliau mengisahkan kepada kita setelah beliau masuk Islam, setelah beliau bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membaca ayat-ayat Al-Quran dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu kemudian beliau mengisahkan kepada kita, aqamtu ba'da dhalika ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi makkata fa'allamanil Islam. Setelah saya bertemu dengan Rasulullah, kemudian saya tinggal bersama beliau beberapa waktu di kota Mekah. Dan di waktu-waktu itu Rasulullah SAW mengajarkan ya, kepadaku tentang Islam. Wa aqra'ani syai'an minal Qur'an. Ya, Abu Dzar menambah lagi, dan beliau membacakan kepadaku, kata Abu Dzar, ayat-ayat Al-Qur'an. Tsumma qala li. Lalu kemudian Rasulullah SAW menasihati aku dengan sabdanya dalam riwayat Imam Bukhari itu, la tukhbir bi islamika ahadan fi makkata fa inni akhafu alayka ay yaqtuluka. Ya, wahai Abu Dzar, jangan engkau kabarkan keislamanmu ini kepada siapapun dari penduduk Mekah ini. Fa inni akhafu alayk, karena saya takut, saya khawatir kepadamu, ayyaktuluka, mereka itu akan membunuhmu. Ya. Ya, bisa dibayangkan jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, baru 5 orang yang masuk Islam. Berapa jumlah sensus penduduk di Quraisy pada waktu itu, Pak? Katakanlah 70, ya udah musuhnya 65 aja. Tentu lebih dari itu, ratusan atau bahkan mungkin ribuan yang masuk Islam baru 5. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mewasiatkan, menasihati Abu Dzar, jangan sekali-kali engkau proklamirkan keislamanmu ini kepada satupun dari penduduk Quraisy itu. Saya khawatir engkau atau saya khawatir mereka akan membunuh. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, dalam hadis ini, hadis ini berlaku tidak hanya kepada Abu Dzar. Semua hadis-hadis yang bersifat khusus kepada sahabat itu hukum asalnya berlaku umum kepada kita sebagai umatnya. Oh ya. Maksud apa yang disabdakan Rasulullah tadi adalah ini berlaku kepada siapapun, termasuk saudara-saudara kita hari ini yang mungkin beliau dari keluarga non-muslim, keluarga Kristen atau Katolik ataupun Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Kalau dia menyatakan keislamannya, orang tuanya akan membunuhnya. Maka hadis ini berlaku. Maka dalam Islam dibolehkan seseorang itu menyembunyikan keislamannya, ya, dikalat, ya, dikhawatirkan akan terjadi mudharat yang lebih besar kepada dirinya. Mungkin dia disiksa, mungkin dia dipukuli, mungkin dia enggak dikasih makan dan lain sebagainya. Dan ini juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir ayat 28. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengabarkan kepada kita, waqala rajulun mu'minun min ya waqala rajulun mu'minun min ahli fir'aun, dan berkata seseorang yang beriman dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanah, yang dia itu menyembunyikan keimanannya. Jadi surat Ar-Ra'd ini, surat Ghafir, mohon maaf, ayat 28 ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ada di antara keluarganya Fir'aun itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dan orang-orang itu atau orang itu menyembunyikan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala tahu, dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mengatakan boleh. Karena apa? Kalau dia, jangankan keluarganya Fir'aun, istri Fir'aun saja masih menyembunyikan keimanannya, kan? Oh ya, baru ketahuan ketika dia menyisiri putrinya dan sisir itu terjatuh dan dia mengatakan celakalah Fir'aun gitu. Wih, mama bilang begitu sama papa, kan repot itu. Ketahuan. Oh ya, tapi Asia. Istri Fir'aun termasuk wanita yang mulia, kan? Ya, termasuk wanita yang mulia yang Allah sebutkan, Allah abadikan di akhir-akhir surat At-Tahrim itu. Ya, Allah menyebutkan dan menceritakan kepada kita bagaimana, ya, wa daraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata Fir'aun, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada orang-orang yang beriman, seorang wanita solehah, yaitu istri Fir'aun. Idh qalat rabbi bnili indaka baitan fil jannah wanajjini min Fir'auna wa amalihi wanajjini minal qawmi dholimin. Ya. Ketika Asia, istri Fir'aun itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karunikanlah kepada hamba di sisimu surga. Ya, maka pernah kita sebutkan istrinya Fir'aun itu cerdas, secerdas-cerdasnya wanita soleha. Jadi waktu suaminya itu bejat gitu ya. Suaminya itu gak ngasih nafkah sama dia, aku masih punya Allah, gak butuh engkau wahai kakanda, gitu. Dan doanya luar biasa. Dia meminta untuk tinggal di sisi Allah terlebih dahulu baru minta surga. Jarang di antara kita minta seperti itu. Kita minta, ya Allah, berikan kepada kami surga. Tapi pernahkah kita meminta, ya Allah, berikan kepada hamba di sisimu dan berikanlah kepada hamba surga. Ya. Maka ini balagh yang cukup dalam doa Asia tadi. Maka dari keluarga tadi, Dan Aisyah menyembunyikan itu karena khawatir dengan keimanannya. Dan nyatanya setelah itu kan beliau juga mendapatkan perlakuan kasar dan siksaan dari suaminya. Tahu sendiri sahabat Fir'aun, Pak ya. Pernah ketemu, Pak? Saya juga belum. Cuma kan kita tahu kisahnya, bagaimana bengisnya dia, bagaimana lancangnya dia. Tidak ada orang yang mengaku Tuhan kecuali hanya Fir'aun. Sangat bengis, sangat kejam, dan membunuh siapapun yang berani melawannya. Ya, bayi-bayi yang lahir laki-laki itu beleh kabeh, gitu kan. Bunuh semua kecuali juga Allah Subhanahu wa taala menyematkan Nabi Musa. Dari ayat tadi yang kita sebutkan, juga dari sabda Rasulullah tadi, sangat mungkin dan boleh. Ya. Dan itu juga ada teman saya sendiri, ya, ini kisah nyata juga, yang kemudian masuk Islam, ya. Asli Amerika, dia dari New York, teman di kampus, dia mu'alaf 2 tahun. Bapak ibunya masih non muslim gitu. Dia kalau di rumah dihajar. Maka dia sekolah di Saudi. Gitu. Dapat istri orang Ghana. Enggak mau balik ke Amerika, tapi masih punya paspor Amerika. Ya, yang pengen cerita lanjutnya Japri nanti ya. Ya. Lalu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan faqultu. Lalu saya katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadi la abrahu Makkah hatta atil masjida wa asrukha bi da'watil haqqi baina dhahrani Quraisy." Demi jiwaku yang ada di tangannya, maka saya tidak akan biarkan orang-orang Makkah itu. Saya akan datang ke Masjidil Haram dan saya akan menyeru di hadapan mereka semua bidakwatil haq, dengan dakwah yang benar di hadapan mereka, para pembesar-pembesar Quraisy itu. Fasakata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, saudara-saudara sekalian, masih ingat siapa Abu Dzar Al-Ghifari? Ya? Ya, namanya juga orang bandel kan gitu ya. Dari kabilah yang memang ya merampok tuh biasa. Cuma diancam gitu, wah. Lewat nih. Jadi Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Bok jangan, bok jangan engkau apa namanya? Utarakan Islammu itu, kukabarkan Islammu itu di hadapan orang Quraisy. Saya khawatir kau akan dibunuh." Ya, karena Abu Dzar ini iman itu walaupun baru beberapa hari bertemu dengan Rasulullah sudah menancap di dalam sanubari beliau. Bahkan kalau kita ya, oh ya, enggak apa-apa lah. Lebih baik hidup daripada mati ya Rasulullah. Abu Dzar, "Tidak ya Rasulullah, saya akan ucapkan, saya akan katakan kebenaran ini di hadapan orang-orang Quraisy." Ketika mendengar itikad dan ucapan Abu Dzar itu, Rasulullah tidak berkata apa-apa. Rasulullah hanya terdiam. Kalau terdiam maknanya apa ya? Ya menang berarti kan. Ya ini bisa diizinkan, bisa Rasulullah sebenarnya enggak ingin gitu kan. Ya, beliau berangkat. Faji'tul masjidah, ini Abu Dzar menceritakan kepada kita radhiyallahu ta'ala an, faji'tul masjidah wa quraisun julusun yatahaddatsun. Saya datang ke Masjidil Haram. Dan ingat, di samping Masjidil Haram ada 360-an berhala itu. Ya. Dan orang-orang Quraisy sedang duduk-duduk di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah itu. Fatawassattuhum, lalu saya berdiri atau datang di tengah-tengah mereka. Nyawa, Pak. Nyawa ini. Baru 5 orang yang masuk Islam. Dia datang ke kandang musuh itu. Ibaratnya begitu kan. Semua di situ orang Quraisy, beliau datang pas di tengah-tengah mereka. Wa nadaitu bi'a'la sawti, lalu saya menyeru mereka dengan suara lantangku. Ya ma'syara Quraisy. Inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai orang-orang Quraisy, saksikan bahwa saya telah bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Orang Quraisy mendengar ini seperti sambar bledek gitu. Petir di siang hari, di siang bolong, sopo kae kan gitu kan. Siapa itu? Waktu itu kan sedang panas. Rasulullah diangkat menjadi rasul tuh orang Quraisy sangat benci ya Rasulullah, orang Quraisy marah kepada Rasulullah. Ini tiba-tiba ada orang lantang dan mengatakan itu. Abu Dzar menceritakan kepada kita jemaah sekalian, "Fama kadat kalimati tulamisu adzanal qaumi hatta dhu'iru jami'an wa habbu min majalisihim." Belum saya seolah-olah apa yang saya katakan itu baru sekali itu, tapi telinga-telinga orang-orang Quraisy itu sepertinya sudah mulai memerah. Mereka yang tadinya itu sedang ngerumpi ngobrol gitu, lalu kemudian mereka berdiri dan melihat ke arah saya semua. Waqalu, lalu mereka mengatakan, "Alaikum bihadza sabi'i." Datangi itu orang yang sudah murtad. Sobi itu istilah orang Quraisy, ini orang udah murtad, ini orang udah gak bener. Tangkep, cekel gitu. Kalau bahasa Jawanya gitu, Pak. Astagfirullah, ini kecepatan nyatanya, Pak. Wa qamu ilayya wa ja'alu yadhribunani li amutan. Lalu kemudian mereka dengan jumlah yang banyak itu datang kepada saya dan bertubi-tubi pukulan-pukulan mereka itu sampai ke badan saya dan bertujuan untuk membunuh saya. Wis pokok men, Pak, itu babak belur betul itu. Mending ini Abu Dzar, maling kan repot itu. Abu Dzar kan dalam kebenaran, babak belur mati pun syahid insyaallah, ya kan. Fa atrakani al-Abbas ibnu Abdul Muthalib ammu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tiba-tiba Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, datang dan mendekapku, ya, liyah, ya, wa akabba alayya liyah miyani minhum. Lalu kemudian beliau mendekapku dan melindungi saya dari pukulan-pukulan orang-orang Quraisy itu. Thumma akbala alaihim wa qala. Lalu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, dan beliau baru masuk Islam, belum masuk Islam. Al-Abbas kemudian lihat kepada orang-orang Quraisy, melihat kepada orang Quraisy sambil mengatakan, "Wailakum, celaka kalian. Ya. Ataktuluna rajulan min Ghifar? Apa kalian ingin membunuh seseorang yang datang dari kabilah Ghifari atau kabilah Ghifar? Wa mamarru qawafilakum alaihim, dan sedangkan kafilah dagang kalian akan melewati kabilah Ghifar." Fa'aqla'u anni, lalu kemaka mereka kemudian menahan pukulan-pukulan itu dan mereka sadar, oh iya ini Bani Ghifar, kalau kita nanti pas dirampok kita ini kan gitu. Subhanallah, gertakannya cuma satu, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, maka berarti Bani Ghifar ini jamaah sekalian berbahagia rahimahullah sangat disegani oleh orang Quraisy. Ya, karena pergi ke Syam, kembali ke Syam, mereka akan melewati kabilah ini. Habis kita ini kalau ngabisin orang ini kan. Bisa perang suku betul. Ya. Maka kemudian dilepaskanlah Abu Dzar Al-Ghifari itu. Tentu sudah kondisinya lemes, ya, belur babak betul gitu kan. Nek babak telur enak, tapi babak belur kan enggak enak ya. Sampai beliau mengatakan, "Walamma afaqtu jitu ila Rasulullah SAW." Sampai saya itu pingsan. Saya masih ingat, kata Abu Dzar, saya masih ingat kata-kata siapa? Al-Abbas bin Abdul Muthalib itu, sampai setelah itu saya pingsan. Saking sakitnya ya dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Ya. Orang Quraisy kan makanannya daging, Pak. Padahal kan tempe kerupuk ya gak ada rasanya, orang makan daging wah, sekali jotos ceprot darah di mana-mana itu, Pak. Pingsan Abu Dzar itu, padahal dia itu bangsa preman, bukan bangsa preman, dari kabilah preman, biasa kampleng-kamplengan ya, bisa pukul-pukulan gitu. Pingsan juga beliau, sakitnya di sini kan. Falamma ra'abi, lalu setelah saya kemudian tersadarkan, lalu saya datang kepada Rasulullah SAW dengan kondisi yang nggak tahu muka di mana, wajah di mana gitu. Bapak belur datang kepada Rasulullah SAW. Iya. Rasulullah melihat falam maro'a ma biqala. Setelah Rasulullah SAW melihat kondisi badannya sudah remuk, nggak karuan ini, ya. Nggak tahu wajah kayak apa begitu. Lalu Rasulullah mengatakan, alam anhaka an i'lani islamika. Bukankah aku sudah melarang engkau wahai Abu Dzar untuk engkau mengabarkan keislamanmu? Ya. Tapi Rasulullah tidak menyalahkan, syukur kamu terlega. Tapi Rasul cuma, bukankah aku sudah larang engkau untuk mengabarkan keislaman? Tidak disalahkan. Mujir kamu tidak disalah-salah, tidak kata-kata jelek gak akan muncul dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, kanat hajatan fi nafsi faqadaituha. Ya, anggap saja itu adalah bagian dari perjuangan saya ketika saya masuk Islam, dan alhamdulillah itu sudah berlalu, ibaratnya begitu. Ya. Ada makna ungkapan Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, sakitnya yang seperti ini anggap saja ini sebagai penebus dosa saya, dan saya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terjadi dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan. Ya. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilhaq biqaumika wa khabbirhum bima ra'aita wa ma sami'ta." Kalau begitu, kembalilah engkau kepada kaummu. Kabarkan kepada mereka apa yang telah engkau lihat. Artinya apa? Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat para sahabat, beberapa sahabat, ya, segelintir sahabat yang sudah masuk Islam. Kabarkan kepada kaummu wa ma sami'ta, apa yang setelah engkau dengar dari ayat-ayat Al-Qur'an. Apa yang telah engkau dengar dari ajaran Islam, syariat agama Islam ini. Wad'uhum ilallah. Lalu ajaklah mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah mereka masuk Islam. La'allallaha yanfa'uhum bika wa yu'jiruka fihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, ya, atas kehadiranmu untuk mereka, dan mudah-mudahan engkau mendapatkan pahala ketika mereka mengikuti ajakanmu untuk masuk Islam. Fa'idha balagha anni zuhartu, ya, fa'idha balagha anni zuhartu fata'ala ilayi. Kalau nanti suatu saat engkau sudah mendengar bahwa Islam, bahwa aku, kata Rasulullah, dan Islam ini sudah berkembang, dikenal, ya, maka silahkan engkau datang kepadaku. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ini adalah sabda Rasulullah SAW, lagi-lagi juga berlaku untuk kita semua. Lihat, kita belajar dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau belajar kepada Rasulullah, belajar kepada Rasulullah SAW tidak sampai 8 semester, bahkan 12 menjelang DO gitu kan. Enggak lama itu, ya, enggak sampai 4-5 tahun gitu. Beberapa hari. Tapi setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Dzar, kepada kita semua, ilmu yang sudah kita dapatkan dari ayat-ayat Quran ini, dari bagian Islam ini, sampaikan kepada orang lain. Ya. Inilah yang juga menjadi kebutuhan kita, jamaah sekalian. Jadilah kita pionir-pionir muslihin, orang-orang yang berbuat baik untuk kita dan orang lain. Merubah yang jelek itu menjadi baik. Dan ya baguslah kalau menjadi orang soleh, tapi kurangi, ya, kalau menjadi orang soleh itu kayaknya hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kemudian, ya, Rasulullah ingin dan mengajarkan kepada kita, sekecil sedikit apapun yang sudah kita ketahui, sampaikan kepada orang lain. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, setelah itu Abu Dzar kembali kepada kaumnya. Siapakah yang pertama kali masuk Islam dari kaumnya? Dan adakah dari kaumnya yang masuk Islam atau beliau ditolak? Yang jelas bukan tolak angin, akan kita lihat, ya, pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.